Qawli Amma ba' Kita kembali kepada hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis yang ke-44. Setelah kita bacakan hadis dalam bahasa Arabnya, hadis riwayat Imam Muslim, terdapat beberapa faedah tambahan dalam riwayat ini. Muka surat 190 terjemahannya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, sewaktu anak Abu Talhah dari Ummu Sulaim meninggal dunia, Ummu Sulaim berkata kepada segenap keluarganya, "Janganlah kalian menceritakan peristiwa anakku kepada Abu Talhah sebelum saya sendiri menceritakannya." Jadi kalau kita lihat riwayat yang mula-mula, apabila diterangkan awal kisahnya, bahawa Abu Talha mempunyai seorang anak lelaki yang sedang sakit. Kemudian Abu Talha keluar. Kemudian anak yang sakit itu pun meninggal dunia. Sampai kepada riwayat ini, sewaktu anak Abu Talha dari Ummu Sulaim meninggal dunia, Ummu Sulaim berkata kepada ahli keluarganya, "Jangan kalian ceritakan peristiwa anakku Abu Talha sebelum saya sendiri menceritakannya." Jadi kita tahu bahawa anak yang meninggal dunia itu sebenarnya mula-mulanya sedang sakit. Dan Abu Talha ketika wafatnya anak yang sakit tersebut, dia tidak ada di rumah. Dalam riwayat pertama dia kata dia keluar, tapi tidak diceritakan ke mana Abu Talha keluar. Tapi di dalam riwayat-riwayat lain mengikut Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau biasa akan keluar pagi-pagi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kebiasaan Abu Talha radhiyallahu anhu untuk dengar hadis daripada Rasulullah SAW dan sebagainya. Jadi ketika dia pergi, itulah bila dia tidak ada di rumah, anaknya yang masih sakit itu meninggal dunia. Dan terdapat faedah lain bahawa anak lelaki Abu Talha ini amat disayangi oleh beliau. Dan kata ulama, namanya adalah Umair, dan gelarannya ataupun namanya adalah Abu Umair. Umair atau Abu Umair. Jadi itu adalah anak yang amat dikasihi oleh Abu Talha radhiyallahu an. Dan anak ini adalah anak yang beliau dapati daripada hasil perkahwinannya dengan Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim radhiyallahu anha ini sebenarnya adalah ibu kepada Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi Anas bin Malik, jadi bapa kepada Anas namanya Malik, bukan Abu Talha. Jadi Abu Talha ni bapa apa? Bapa tiri kepada Ummu Sulaim, kepada Anas radhiyallahu an. Suami kepada Ummu Sulaim. Ceritanya sebenarnya daripada zaman Mekah dulu. Zaman Mekah, apabila Rasulullah SAW mendapat wahyu dan berdakwah kepada Islam, jadi ketika itu Ummu Sulaim masih lagi bersuamikan Malik, iaitu bapa kepada Anas. Dan suaminya itu, Malik ini, pernah berkata kepada Ummu Sulaim secara maknanya bahawa dia seperti terpegun ataupun tertarik dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia tidak sempat, katanya tidak sempat untuk masuk Islam kerana dia keluar negeri, kemudian dia wafat. Dia wafat di luar Mekah. Jadi itu kisahnya. Dan ketika itu Anas bin Malik sudah ada. Baik. Kemudian datang Abu Talha. Dan ketika itu Ummu Sulaim radhiyallahu anha telah masuk Islam. Datang Abu Talha meminang janda ni, itu Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Tetapi Ummu Sulaim kata, "Orang seperti engkau wahai Abu Talha adalah jenis orang yang tak boleh ditolak." Sebab Abu Talha daripada penikalangan bangsawan, punya nasab keturunan baik dan daripada orang yang baik-baik. Jadi memang pinangan orang seperti engkau tidak boleh ditolak. Tetapi aku dalam agama Islam, kau agama kafir. Jadi macam mana kahwin? Jadi dia kata, kalau kau nak kahwin dengan aku, dahlah kau masuk Islam. Jadi Abu Talha berfikir, akhirnya dia setuju. Dan Ummu Sulaim kata, baik kalau kau setuju, kau masuk Islam, dan aku tidak akan meminta sesuatu daripada dunia ini. Ini maharnya, tidak ada mahar. Jadi Islammu adalah sebaik-baiknya mahar. Jadi ini adalah satu perkara yang amat istimewa untuk seorang sahabat sahabiah ini, itu Ummu Sulaim radhiyallahu anha, di mana sadaqnya ataupun maharnya adalah Islam suaminya. Ini satu perkara yang amat mulia, lebih-lebih lagi pada zaman itu. Dan ini juga menunjukkan kemuliaan Abu Talha radhiyallahu anhu. Jadi walaupun asalnya nikah ni semua bukan urusan agama, tapi Abu Talha setuju untuk korbankan agamanya untuk Ummu Sulaim, dan juga kerana apa? Kerana dia yakin kan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya adalah selepas itu beliau menjadi antara sahabat yang mulia, berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliaulah juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Memberitahu kepada orang ramai bahawa Allah telah mengharamkan arak, dan juga Allah telah mengharamkan keledai peliharaan, bagaimana dalam hadis yang kita baca dalam sebelum salam. Dan Abu Talha ini punya keistimewaan iaitu suaranya kuat. Kemudian dia bersama dengan Ummu Sulaim, dan apabila sampai peristiwa hijrah, mereka berhijrah. Itulah yang dapat anaknya Umair ni. Dan Umair ni pun adalah seorang anak yang luar apa ni, yang istimewa juga. Rasulullah SAW suka main dengan Umair ni. Dia ada burung ya, dan dia akan tanya kepada Umair, ya Aba Nu'ir ma fa'ala, ya Aba Umair, namanya Aba Umair betul, nama dia Aba Umair, ma fa'ala Nu'ir, wahai Abu Umair, apa tu, apa yang dibuat oleh burung kau, sebab burung dia dah meninggal dunia ke apa kat Madinah. Tentang hadis tu ya, wahai Abu Umair, wahai budak, apa yang dilakukan oleh burung itu, terdapat berapa puluh faedah hukum yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu hadis saja. Maknanya boleh tangkap burung kat Madinah, boleh itu, boleh ini, macam-macam cerita dia. Baru pasal hadis tu, itu dari keistimewaan tau Imam Syafi'i itu sekali. Juga dengan anak yang meninggal dia. Jadi ini tidak diketahui namanya, tapi dia tahu kunyah dia, Abu Umair. Baik, jadi dia sakit. Itu ujian bagi Abu Talha radhiyallahu anhu dan sekeluarga. Selalu sakit, dan akhirnya kita tahu dia meninggal dunia. Anak yang amat dikasihi oleh Abu Talha radhiyallahu anhu. Baik, jadi kata Ummu Sulaim ibunya, jangan beritahu peristiwa ini kepada Abu Talha sampai aku sendiri yang menceritakannya. Kenapa? Itu akan kita lihat. Setelah Abu Talha datang, jadi datang daripada mana? Daripada keluar rumah ke berjumpa Rasulullah SAW, dia kembali, isterinya segerakan hidangan makanan. Dan dalam riwayat adalah asyak, asyak makanan malam. Kemudian Abu Talha keluar pagi, balik dia agak petang. Kemudian Abu Talha pun makan dan minum. Masih tak diberitahu tentang anaknya itu. Setelah itu isterinya mengajak bercanda. Tasanna' maknanya berhias diri. Baik, sebagaimana di dalam riwayat, tasanna'at lahu, berhias diri untuknya, ini untuk suaminya, ahsana makana tasanna', sebaik yang dia biasa berhias. Dan ini ada faedah lainnya, walaupun bukan berkenaan dengan bab sabar, tentang bolehnya isteri berhias dan pergi bersama untuk suami, dan kemudian mengajak suami. Baik, jadi kemudian mereka pun bersetubuh pada malam tersebut. Setelah isterinya tahu bahawa suaminya telah kenyang dan puas, maka berkatalah Ummu Sulaim, wahai Abu Talha. Di sini tidak diceritakan dalam riwayat ini bahawa Abu Talha tanya tentang anak yang sakit. Tapi dalam riwayat yang pertama tadi ada apa yang dilakukan oleh anak lelaki itu. Dia kata, wa askanu makan. Dia di dalam keadaan yang tenang, setenang-tenangnya. Tapi kalimat askanu makan ini, askan daripada kalimat sukun. Sukun maknanya tenang sebab tak bergerak. Sebab tu kita kata awak sakan di mana, ataupun an atas pun kat mana kau tinggal. Sebab orang tu kalau tinggal dia duduk kat situ lah, dia tak pergi luar negeri dan sebagainya. Sakinah ada makna-makna apa ni, tenang, tak kurang kabut dan sebagainya. Jadi kalau miskin, dia tenang juga. Tapi dia tenang pasal apa? Tak ada duit, tak boleh jalan, tak boleh jalan ni, tak boleh makan, tak boleh minum. Itu miskin, tak bergerak. Itu dia. Jadi kita lihat mana apa ni kalimat bahasa Arab ini. Kalau kita tahu asal usul maknanya, kita dapat apa ni keindahan penggunaan bahasa tersebut. Jadi dia setenang-tenangnya mungkin apa faham Abu Talha apa dia okeylah, dia tak sakit sangat ataupun dia dah apa ni, dia sakit tapi dia boleh tidur. Dia boleh tidur maknanya dah tenang sikitlah, dah ada reda sikit. Tapi tidak diketahui bahawa maksud Ummu Sulaim apa dia? Dia paling tenang sekali, dah tak bergerak terus. Dan itulah meninggal dunia. Dan ini yang diinginkan oleh Ummu Sulaim, dia mahu Abu Talha suaminya faham bahawa dia telah sihat, padahal dia mahu apa? Yang dimaksudkan adalah sebaliknya. Nah. Jadi kemudian dia kata kepada Abu Talha, "Bagaimana pendapatmu? Ara'aita seandainya ada sekumpulan orang yang meminjamkan sesuatu kepada salah satu keluarga jiran dia ke? Kemudian orang itu meminta kembali pinjamannya. Apakah pantas keluarga itu menolaknya?" Ini soalan apa? Soalan tak payah pakai akal lah. Soalan logik. Kalau kita pakai logik, akal juga. Maksudnya soal badihi, tak perlu banyak pakai apa? Pakai fikir-fikir. Awak pinjamkan barang pada orang. Baik. Lepas tu awak minta balik barang tersebut. Orang yang pinjam tu boleh tolak. Jangan, tak boleh. Jangan ambil lah. Jangan ambil. Boleh? Kena kasih balik kan? Soalan tu. Jadi kata Abu Talha, tidak pantas. Mati istrinya berkata, relakan puteramu. Ihtasib ibnak. Ihtasib ibnak maknanya harapkanlah pahala terhadap kehilangan anak lelaki. Itu lebih tepat lagi. Maknanya dia tak kata dah meninggal juga. Harapkan pahala semata, faham Abu Talha anaknya sebenarnya dah meninggal. Bahawa kata-katanya tadi, dia askanu makan, dia setenang-tenangnya, maknanya apa? Dah meninggal dunia. Jadi Abu Talha marah, radibah Abu Talha. Seolah-olah apa ni, Ummu Sulaim tidak berterus terang, bahkan apa ni, seolah menipunya. Jadi ini perkara tabi'i, menunjukkan Abu Talha sayang pada anak lelakinya ini. Dan marah itu boleh, ini jadi masalah tabi'i, selagi tidak apa, menyalahi kesabaran. Kemudian dia berkata, kenapa kamu diam saja sejak tadi sehingga saya bersetubuh denganmu, barulah kamu memberitahu tentang anak kita. Jadi kita tanya, tapi tak dijawab oleh Ummu Sulaim. Tapi kita semua nanti tahu kenapa Ummu Sulaim buat apa yang dia buat. Jadi kemudian Abu Talha pergi dan datang kepada Rasulullah SAW. Dan kita tahu bahawa riwayat sebab apa di dalam sebelum itu, dia suruh waru ibnahu, kuburkan ya, kuburkan anak tersebut. Waru sabiyah, disuruh tanam. Jadi dia datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan apa yang telah terjadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberkahi apa yang telah kalian lakukan malam tadi. Riwayat ringkas, riwayat sebelumnya dan seorang tanya dulu, a'rastumul lailah, apakah engkau telah berpasangan pada malam lepas, semalam, dari kalimat walimatul apa urus lah. Jadi yang dalam riwayat itu tanya, dalam riwayat ini tak sebutkan Nabi SAW tanya, tapi tidak ada percanggahan. Maka Nabi SAW kemudian berdoa, doanya sama, Allahumma barik lahuma fi lailati, Allahumma barik lakuma fi lailatikuma. Jadi dia doa pada Allah untuk memberkahi apa yang mereka lakukan pada malam tadi, yakni suruh memberkahi persetubuhan tersebut. Maksud di sini adalah supaya memberkahi anak yang bakal dilahirkan. Jadi ini doa daripada Rasulullah SAW. Persoalan di sini adalah bagaimana Rasulullah SAW tahu. Jadi ini satu perkara yang tidak mustahil bagi Rasulullah SAW. Dia dapat khabar daripada langit siang dan malam. Jadi ini tentu sekali datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini satu kelebihan juga untuk Abu Talha dan Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Baik. Kemudian selang berapa bulan isteri dia hamil. Nah. Zahirnya daripada hasil persetubuhan malam itu. Setelah itu Rasulullah SAW berpergian bersama-sama dengan Abu Talha dan isterinya. Kemudian mereka pergi safar. Bila tu, bulan keberapa tu, tak dijelaskan di sini. Tapi kita boleh dapat agak. Ketika kembali daripada safar dan ingin masuk ke kota Madinah, jadi di luar kota Madinah nak masuk, Ummu Sulaim tidak boleh melanjutkan perjalanan. Dalam riwayat dia kata, sudah ja'ahul makhad. Ja'ahul makhad maknanya telah datang apa ni, sakit bersalin. Dah datang tendang-tendang ni. Baik. Jadi sampai dah tak boleh nak berjalan. Berjalan kat sini bukan maknanya mereka jalan kaki. Dan naik atas kenderaan pun dah tak boleh juga. Dan dah tak boleh naik unta lagi. Jadi ini permasalahan. Walaupun kita tak, nampak tak ada permasalahan, kita lihat Abu Talha berdoa. Sebelum itu baik kita tak disebutkan di sini. Sebelum doa tu dalam riwayatnya, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal Madinah min safar la yatrukuha turuqan fadanau minal Madinah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sampai ke Madinah daripada safar, baru balik daripada luar negeri, dia tidak akan masuk terus ke Madinah, tapi dia akan mendekati Madinah. Dan dia akan apa ni, dia akan tunggu situ dulu. Dia tak mau masuk waktu malam. Jadi dia akan tunggu sampai siang, besok baru dia masuk. Itulah sunnah Rasulullah SAW. Kita jumpa dalam hadis ini dan juga dalam hadis sebelum ini. Ingat lagi hadis mana? Hadis peristiwa Tabuk. Peristiwa Tabuk pun sama. Jadi itu sunnah Nabi SAW. Jadi dia akan stay di luar Madinah sampai besok siang, dan dia akan masuk. Baru dia akan masuk. Abu Talha kata, ya wahai Allah, dia doa, sesungguhnya aku sangat suka kalau aku masuk bersama dengan Rasulullah SAW dan aku keluar bersama Rasulullah SAW. Selepas tepatnya. Tetapi sewaktu saya akan masuk ni, dan aku sedang ditahan sebagaimana yang engkau ketahui wahai Allah. Kenapa yang menahan Abu Talha? Isterinya. Isterinya sedang sakit, kuat nak bersalin. Jadi Abu Talha suaminya mestilah kena tunggu isterinya. Jadi dia tak dapat bersama-sama masuk ke Madinah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang dia nak. Dia nak keluar dengan Rasulullah SAW, balik pun nak sama-sama dengan Nabi SAW. Jadi Abu Talha ni jenis sahabat macam mana? Sahabat yang mulazamah betul dengan gurunya, dengan Nabi SAW. Jadi dia doa kepada Allah SWT, macam mana ni? Ya Allah, aku telah ditahan tapi aku suka nak masuk dengan Rasulullah SAW. Jadi soalan dia minta apa? Tangguhkanlah wiladah ni, apa ni, kelahiran ini, supaya aku dapat masuk dengan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW akan apa ni? Akan masuk dan aku terpaksa tinggal di sini. Dan kata ulama, tempat yang mereka ada tu adalah di Quba. Dalam riwayat lain, tempat dia adalah di Quba. Ataupun tak, bukan di Quba, luar daripada Quba. Jadi tiba-tiba lepas dia berdoa, Ummu Sulaim berkata, wahai Abu Talha, saya mendapati diriku seperti yang aku dapati sebelumnya. Aku tak ada sakit lagi dah. Tadi sakit betul-betul. Sekarang tiba-tiba lepas doa, dah tak sakit. Ini menunjukkan karamah bagi Abu Talha radhiyallahu anhu, bahawa doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan satu perkara lagi, Abu Talha pergi safar bersama dengan isterinya. Ya kan, tak ada salah. Apa ni isteri menemani suami dalam safar. Tidak disebutkan di sini safar apa, safar pergi perang ke dan sebagainya, tapi ke safar Rasulullah SAW, sama ada pergi perang ataupun pergi mana yang jalan, atau pergi haji atau umrah. Tu je dulu. Dua je. Dan insyaAllah kalau pergi keluar safar, dua je. Sama ada jihad ataupun pergi umrah atau haji. Tak ada, dia takkan keluar. Baik. Jadi pembesaran kata dah okey dah. Jadi mereka pun apa? Mulai masuk. Mulai masuk. Okay. Fantalakna, maka kami pun pergi. Wadharabahal makhadu hina qadima, dan mereka dan sakit kembali, perutnya sakit kembali ketika mula masuk kota Madinah. Tapi masuk kota Madinah sini belum sampai lagi masjid. Ha, inilah tempat dia, iaitu di Quba. Di Quba kan dah Madinah. Jadi dan ini satu apa ni? Satu bukti apa ni kebesaran kekuasaan Allah SWT. Ditahan sakit tu sekejap sampai dapat masuk Madinah bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Alhamdulillah dapat dia apa yang dihajatkan, iaitu Abu Talha. Jadi Rasulullah SAW terus masuk. Di sanalah kemudian Ummu Sulaim melahirkan anak lelaki. Jadi menunjukkan boleh berjalan, travelling walaupun dalam keadaan apa ni? Sarat dengan lu. Pasal ni bukan naik kapal terbang ke apa benda. Kapal terbang nanti anak susah jadi mak bidan kat kapal terbang. Jadi para sahabat tak ada pasal ni semua. Jadi dia pun melahirkan anak lelaki. Dan dia berkata, selepas melahirkan, dia kata, jangan ada seorang pun yang menitikinya sebelum engkau bawa kepada Rasulullah SAW. Ini kata Ummu Sulaim kepada siapa? Kepada Abu Talha ke kepada anak dia Anas? Kepada Anas. Anas bin Malik yang juga apa? Abang tiri kepada anak ini. Jadi ini semua faedah. Jadi jangan susukan dulu sampai bawa jumpa Rasulullah SAW. Untuk apa? Kita akan diterangkan. Maka pada pagi harinya itu saya membawa bayi itu, ini kata Anas, ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyuapkan makanan yang telah dikunyah. Dan kita dah tahu apa makanannya mengikut riwayat tadi, apa dia? Beberapa biji kurma. Kurma kat sini kurma basah atau kurma kering? Tamarat kurma kering. Kalau nak buka puasa baru kurma basah. Jangan semua bedal kurma basah aja. Jadi kalau untuk buka puasa, afdal dia kurma basah. Kalau baru bersalin, mak dia tu afdalnya makan apa? Banyak makan rutab kurma basah. Kerana kalau kita nak ambil daripada ayat kisah Maryam AS sebelum melahirkan Nabi Isa, rutaban janinya. Baik, tapi kalau nak buka puasa, kalau apa ni untuk tahnikkan anak ni, kita gunakan kurma kering. Sebelum menyusukan, pertama sekali terus pergi. Dan bukan tunggu 7 hari sebagaimana yang sangkakan oleh sebagian orang. 7 hari baru nak tahnik lah, baru nak cukur rambut lah, baru nak sembelih akikah lah, baru nak namakan budak tu. Semua dia nak buat hari yang ke-7. Jadi sebenarnya hari pertama lagi kita dah bawa anak tersebut, tapi untuk tahnik. Ada pun menamakannya sembelih akikah, cukur rambut, memang kita buat hari yang ke-7 mengikut hadis lain. Tapi kalau kita tengok hadis ini, kita dapati bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Mentahnikkannya. Tahnikkan tu artinya dikunyahkan kurma tersebut dan dimasukkan ke dalam mulut anak tersebut. Sikit aja, bukan banyak. Digosok-gosokkan ke gusi atas anak tersebut. Dan kalau boleh masukkan sedikit kat dalam tengkoroknya, masuk sekali biar dia telan sikit. Jadi dah dikunyah sampai halus. Kalau kunyah tak halus, tercekik naik pula. Nah. Di sini terdapat pembahasan ulama apa sebabnya ditahnik anak tersebut. Sebagian ulama kata ditahnikkan anak tersebut untuk mengambil berkat daripada ayliur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini satu pendapat yang diterima. Satu pendapat lagi adalah ditahniknya anak yang baru dilahirkan itu supaya mudah dia menghadam makanan nanti, iaitu bila dia minum susu senang dia minum, senang dia hadam. Sebab kalau mula-mula dia susah nak minum susu. Jadi bila dia apa ni perut dia tu kena dengan apa ni benda manis, maka datang seleranya. Jadi jika sebabnya adalah pendapat pertama, iaitu mengambil berkat daripada ayliur Rasulullah SAW, dan ini kita tidak ingkari, kita terima Rasulullah SAW semua badannya ada barakah termasuk ayliurnya, maka kita katakan setelah wafat Rasulullah SAW tak boleh kita tahnik lagi. Sebab apa? Tidak ada manusia yang ada barakah seperti Rasulullah SAW, walaupun dia Abu Bakar, walaupun dia Umar, walaupun siapa, walaupun wali, walaupun ustaz. Sebab yang ada berkat semua cuma Rasulullah SAW. Ada pun manusia biasa, kita pun tak tahu dia mati dia akan masuk syurga ke tidak. Mana kita tahu. Kita harapkan ada. Baik. Dan kalau ya pun, kita tidak tahu dia ada berkat ataupun tidak. Memang tidak ada dalil dia ada berkat kecuali Nabi-Nabi. Jadi batal pentahnikan ini selepas wafat Rasulullah SAW. Sebab itu tidak didengar bahawa ada sahabat-sahabat yang bawa anak-anak mereka jumpa Abu Bakar untuk ditahnikan untuk kepada Umar dan sebagainya. Jadi ini pendapat dengan hujahnya kuat. Tetapi kalau sebab mentahnik itu adalah untuk memudahkan anak itu menyusu, jadi ini sebab saintifik. Dan ini sebab ini wujud zaman Nabi SAW hidup ataupun setelah wafat Rasulullah SAW. Betul tak? Jadi kalau ikut sebab kedua ni, maka kita masih boleh mentahnikkan anak tersebut. Tetapi tak payahlah anak dibawakan kepada orang-orang yang tertentu. Yang paling afdal melakukan hal ini adalah siapa? Adalah bapa ni. Jadi itulah yang seharusnya. Dan dilakukan pada hari pertama. Pada hari pertama sebelum menyusu lagi. Sebelum menyusu lagi. Jadi bapa dah standby kan? Kurma. Tapi kalau tak ada kurma macam di negeri kita, tapi sekarang pun dah banyak juga kurma. Ataupun kurma bila nak, tak ada. Bila tak nak, ada. Jadi boleh tak gantikan kurma dengan lain barang? Maka kata Ibn Hajar Asqalani ada kata boleh gantikan dengan yang manis-manis. Dan yang terbaik adalah dengan madu. Kalau tak dapat dengan benda-benda lain yang apa ni yang yang manis. Kenapa madu? Sebab madu memang ada fadilatnya dalam Al-Quran. Dia pun manis. Baik, dan dia juga penawar. Baik. Jadi jangan gunakan gula-gula hack pula. Nah. Boleh? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakannya Abdullah. Dalam riwayat lain Anas bin Malik radhiyallahu anhu minta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sammihi, ya Rasulullah, namakanlah anak ini." Maka Nabi SAW pun namakannya Abdullah. Jadi penamaan anak ini jatuh pada hari keberapa? Hari pertama ke hari ketujuh? Hari pertama, bukan hari ketujuh. Dan ini dalil bahawa boleh kita namakan anak itu pada hari pertama. Walaupun ada dalil lain, hadis Nabi SAW perintahkan untuk namakan anak pada hari ketujuh. Jadi di sini terdapat pembahasan ulama tentang apa ni sunnah menamakan anak. Adapun tentang mencukurkan rambut, begitu juga dengan apa? Dengan menyembelih akikah, itu disepakati kita buat hari ketujuh atau selepas. Jangan dibuat sebelumnya. Tetapi menamakan anak tersebut, boleh tak kita buat sebelumnya mengikut hadis ini? Boleh. Hadis ini sahih. Riwayat ini pun sahih, riwayat Imam Muslim. Nah. Kemudian terdapat riwayat-riwayat lain. Nabi SAW sendiri, apabila anaknya dilahirkan, maka Nabi SAW menamakan anak tersebut hari itu juga. Wulida li ghulam fasammaytuhu Ibrahim. Telah aku telah dilahirkan untukku seorang anak lelaki dan aku namakannya Ibrahim. Ini pada hari ini. Jadi ini kan boleh. Maka kata Syekh Uthaymin rahimah ta'ala, dia datang dengan satu penjelasan, insyaAllah apa ni agak memuaskan. Jika bapa dah simpan nama, dah get ready nama untuk anak tersebut, tak payah tunggu sampai hari ketujuh. Hari pertama dah boleh namakan. Tapi kalau belum ready nama, masih lagi berdebat nama dalam list banyak mana satu nak kasi. Ni nama ni, dia tu pun ada anak nama gini, dia ni, ni panjang sangat, ni pendek. Dah macam-macam lagi, masih belum lagi tetap dengan satu nama, tangguhkan sampai hari ketujuh. Kita beramal dengan dalil lagi satu. Jadi duduk boleh. Duduk. Tak ada hal. Jadi nama dibagikan oleh Rasulullah SAW, nama yang paling disayangi, dicintai oleh Allah SWT, iaitu Abdullah dan Abdul Rahman. Dan apa yang kita dapati daripada riwayat ini, kita dah baca ya? Dalam riwayat sebelum itu, kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, salah satu perawi, dia dengar ada seorang daripada Ansar, aku lihat apa? Ada 9 anak, semuanya membaca Quran. Kulluhum qad qara'ul Quran. Semuanya telah membaca Quran. Yang pandai itu tambahan lah. Ya, ini anak kepada Abdullah Al-Maulud. Anak kepada Abdullah ni yang Nabi SAW doakan supaya dia diberkahi ni. Jadi bukan dia yang hafal Quran, tapi anak dia. Ini menunjukkan doa kepada keberkahan kepada seorang tak semestinya dia je yang dapat. Dia mungkin boleh lambat pada anak cucu dia. Jadi keberkahan ni lebih jauh daripada yang mungkin disangkakan oleh sebahagian orang. Sebagaimana yang berlaku kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu sendiri, perawi hadis ini, dia telah didoakan oleh Rasulullah SAW supaya dibanyakkan rezekinya, dibanyakkan anaknya. Baik, bukan hanya anak dia yang banyak, dia banyak cucu. Anak dia punya anak yang banyak. Ada sekat 80 anak, 80 ke 90 orang anak. Sebab dah didoakan oleh Rasulullah SAW, dia bukan anak dia sendiri. Dan sebagaimana di dalam riwayat. Dan kata ulama dalam surah Al-Kahfi, kan ada dua anak yatim yang di bawah rumah yang nak roboh tu, ada tata tanamnya apa, harta kepada harta untuk anak yatim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala melalui apa, kata-kata Khidir kepada Musa alaihissalam, wa ammal jidahu fakana lighulamaini yatimaini fil madinah. Adapun tembok yang nak jatuh tu, kemudian kamu bangunkan tu, dia adalah milik dua orang anak yatim di kota ini. Wa kana abuhuma saliha. Dan adalah bapanya dahulu seorang yang soleh. Jadi kata ulama, bapa kat sini bukan bapa direct, tapi adalah datuk dia. Dan bukan datuk direct pun, datuk yang ketujuh. Datuk dia yang ketujuh tu orang soleh. Jadi cucu yang ketujuh tu ada dua orang itu, Allah SWT jaga disebabkan kesolehan datuk dia. Jadi takdirkan ada harta dekat bawah rumah yang nak roboh tu untuk mereka rupanya. Jadi nanti bila diorang dah besar, diorang dapat harta tu. Sebab tu apa ni, Khidir dengan wahyu Allah SWT, dia buat apa tu, dia betulkan rumah tersebut. Sebab kalau ada roboh apa semua, nanti dah tak dapat lagi harta tu. Jadi itu yang Nabi Musa agak marah. Sebab bila masuk kat tempat tu, kota tu, minta makan, minta apa semua, diorang tak layan. Sedangkan ni musafir Ibn Sabi, diorang tak layan. Musa AS dengan Khidir diorang tak layan, dia marah. Habis lepas tu ada rumah nak roboh, diorang betulkan pula. Siapa? Khidir betulkan. So Khidir kata, pergilah ambil upah pak. Dia marah apa ni, kenapa kita buat baik dengan orang kampung ni. Jadi kau dah argue lagi dengan aku, habis. Kau tak boleh belajar kan aku lagi. Tapi aku akan khabarkan makna apa perbuatan yang aku lakukan. Ada tiga kan, dalam surah Al-Kahfi. Jadi ini menunjukkan bahawa banyak kelebihan kalau kita beramal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas, akan mendatangkan kebaikan untuk kita saja, tetapi kepada zuriat kita. Jadi jangan kita doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini hanya untuk anak kita yang ini aja, tak. Sebenarnya kalau kita niatkan panjang lagi, dia boleh pergi jauh. Dan kata-kata perawi itu semuanya telah membaca Al-Quran. Maka kata ulama telah menghafal Al-Quran. Sebab kalau telah baca Al-Quran dalam istilah salaf, itu dah kira apa? Hafal Al-Quran. Bukan setakat baca khatam sampai habis. Baca khatam habis, banyak orang boleh khatam. Jadi ini anak-anak lelaki dia semuanya banyak pandai baca Al-Quran. Apa kita dapat daripada hadis ini? Jelas sebenarnya tentang kelebihan Ummu Sulaim radhiyallahu anha, tentang kesabaran beliau. Dia tahu, anaknya telah meninggal dunia, anak dia juga. Dia telah susah payah menghamilkan dan kemudian melahirkannya. Ini anak dia. Tetapi bila meninggal, dia tak mahu kasih tahu pada suaminya dalam waktu sedih. Tapi apa dia buat? Kita kalau kehilangan sesuatu ni yang difahami oleh Ummu Sulaim. Bila kita kehilangan sesuatu, kita bersabar, Allah akan beri ganjaran yang lebih baik daripada itu. Jadi diingat tu benda. dia akan dapat ganjaran lebih baik. Dan kalau hilang anak, maknanya kita akan dapat anak yang lebih baik. Tapi Ummu Sulaim juga tahu, kita tak akan dapat anak kecuali apa ni, dengan sebabnya. Jadi sebab itu dia apa ni, jangan hilang Abu Talha, dia berhias apa, sebekas makan aku dah puas. Lepas tu mereka bersatu. Kenapa? Ketika itu dia mengharapkan Allah gantikan anak yang baru hilang tu dengan anak baru yang lebih baik daripada dia. Ini tak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak siqah, tidak percaya kepada janji Allah SWT dan tidak betul-betul sabar. Dia lakukan itu semua, dia sembunyikan semua kesedihannya kerana apa? Kerana untuk mendapat janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa kita lihat? Betul-betul dapat. Nabi SAW doa kan dia, itu pun salah satu sebab. Kemudian apa? Yang betul Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia anak. Dan kita tahu hatta dalam melahirkan anak tersebut, ketika mengandung dan ketika melahirkan pun masih Allah SWT bantu dia untuk dapatkan apa yang dia kehendaki. Dia cuma nak apa ni, nak masuk Madinah sama-sama dengan Nabi SAW saja. Pada kita tu perkara kecil. Ini menunjukkan apa ni, kelebihan orang yang mulazamah dengan syekh, dengan guru. Kalau betul-betul dia ikhlas dalam keadaan yang mungkin luar biasa pun, dia dapat apa yang dihajatkan. Baik, ini satu karamah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk siapa yang dikehendaki. Kemudian dia melahirkan anak tersebut dan Nabi SAW yang tahnikkan. Dan Nabi tahnik, kata ulama dalam sebuah hadis sahih Muslim riwayat Aisyah radhiyallahu anha, bahawa adalah orang-orang Madinah bila mendapat anak, mereka akan bawa jumpa Nabi SAW supaya apa ni, supaya ditahnik, wa yubarriku alaihim, dan Nabi SAW akan memberkahi mereka. Macam mana memberkahi? Doa supaya dapat berkah. Nah, itu yang satu lagi sunnah. Kita lihat apa ni, di ziarah orang baru dapat anak, kita doakan berkat untuk anak tersebut. Doa boleh, bukan kita ambil air liur kita masuk ke dalam mulut dia, tu cerita lain. Tiup-tiup dia tak ada. Doa berkat bagus. Dia lakukan soalan. Itulah yang cerita. Kemudian seorang anak, Nabi SAW sedang pegang, buang air kecil. Buang air kecil, anak lelaki pula. Jadi Nabi SAW minta air, fa'atba'ahu ba'ulahu walam yaghsilhu. Maka dia pun merenjis air tersebut, pak mana air kencing tu, dan dia tidak membasuh bajunya. Tadi sedang sahih Muslim. Itu cerita ni. Jadi ini juga apa ni, dalil bahawa boleh betul ambil berkat daripada Rasulullah SAW ketika beliau wafat. Nah, ada apa-apa soalan? Boleh ambil berkat dengan soalan ketika dia masih hidup. Nak lupa dia. Yang riwayat Muslim, kita tengok Muslim kesabaran Muslim. Tapi bila kita tengok kat Abu Talha kat situ, dia ada jelas bahawa dia marah. Dia marah. Kadang-kadang nak sabar dan dia selalu macam tu. Dia marah bukan dia marah kerana musibah tersebut. Dia tak marah. Dia marah isteri dia, kenapa tak bilang awal-awal. Kan beza. Marah macam itu biasalah, tak ada hal. Kita marah bila-bila, kita lagi banyak marah. Maksud dia, kenapa kau tak terus terang? Itu je. Mana tahu aku boleh sabar pula. Tapi sebenarnya Ummu Sulaim tahu Abu Talha ni sayang sangat dengan anaknya. Sebab dalam riwayat lain, wakana yuhibbuhu, Abu Talha sangat sayang dengan anak ni. Dan kalau dah diberitahu awal-awal, nanti dah sedih. Dah sedih macam nak makan, macam nak minum, macam mana, itu dia, itu semua tak dapat. Dia macam mana Allah nak gantikan? Awak kalau lihat ceknya Ummu Sulaim, Ummu Sulaim ni luar biasa. Mula-mula je dia bila kawan dengan Abu Talha, dia kata apa? Tak mau mahar, kau masuk Islam je, tu mahar. Mana ada wanita waktu tu? Waktu tu, mana sampai sekarang pun. Tak mau mas kahwin. Berapa sen, berapa ringgit menjadi ke? Nak juga tulis hak dia kan? Tapi Muslim tak mau. Nah. Kemudian bila Nabi SAW datang ke Madinah, orang semua bawakan hadiah untuk Nabi SAW, orang Ansar. Ummu Sulaim tak ada hadiah. Dia bawa anak dia, Anas bin Malik. Ya Rasulullah SAW, ambil Anas ni, dia khidmat pada engkau. Kemudian dia suruh Rasulullah SAW solat kat rumah dia suruh jadi tempat musola di rumah dia. Jadi kalau ada solat, saya solat kat situ. Nabi Salam buat. Itu yang ada hadis macam mana nak soft. Nabi Salam kat depan, belakangnya Anas dengan adik dia. Dan belakang kiri adalah ibu Anas, itu Ummu Sulaim. Walaupun mereka mahram, Ummu Sulaim dengan Anas kan anak beranak. Tak boleh apa ni, tak boleh satu soft. Menunjukkan apa ni, wanita mesti di belakang soft lelaki. Apa lagi nak pergi depan jadi imam? Kalau belakang soft dah tak boleh, anak beranak ni, apa lagi ajnabi? Yang ni yang bukan mahram. Dan menunjukkan boleh solat belakang seorang kalau dah tak ada orang lain. Nah, macam kita masuk masjid, kalau tak ada penuh dah sah, awak solat belakang surah. Bukan awak tunggu sampai orang habis atau sampai orang datang baru apa ni dapat solat sebelah kita. Ataupun kita tarik orang kat belakang, tak boleh, orang dah susah bayar, datang cepat-cepat, sah pertama awak tarik, mana boleh. Nak semata-mata nak apa ni, nak solat dengan awak. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan tidak sah solat kalau solat seorang belakang-belakang apa ni, belakang sah. Itu pendapat Syekh bin Bar dan lain-lain lagi ikut hadis, tapi yang benarnya itu pendapat lemah. Boleh solat pasal ni, bukan kita pilih, terpaksa. Yang salah dia apa? Saf ada kosong kiri ke kanan ke, tetapi dia sengaja kat belakang. Selalu bila tau, bila masjid besar, jenis solat terawih ke solat apa kan ada kan, malah nak pergi depan, ada kipas ke, ada aircon kat situ ke, ada mikro apa, speaker kuat kat situ, dia nak sembang sedap aja kat situ. Dia tak nak pergi depan. Nah, itu memang tak sah main. Tak sah. Bukan kata apa, tak sah terus. Nah, itu betul. Tapi kalau tak sengaja, maka apa nak buat? Ya, sembang belakang seorang-seorang tak apa. Nah. Dan kita tak dengar ataupun tak jumpa apa-apa riwayat yang menafikan kesabaran Abu Talha. Kan zahirnya Abu Talha pun terima. Nah. Mana kita nak cari wanita seperti Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Jadi ini contoh apa ni, kesabaran kemuliaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yakin mereka kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah dengan kisah-kisah Nabi-Nabi. Nabi Musa AS, cuba bayangkan, dia dah kumpulkan Bani Israel semuanya, tak tahu berapa puluh ribu yang ada di Mesir, betul tak? Dan Allah SWT perintahkan Nabi Musa, ajak mereka semua keluar malam-malam, betul tak? Lari daripada Mesir. Lari pergi mana? Entah, tak tahu. Bawa aja keluar lari. Allah tak kata bawa pergi sana, bawa pergi sini, betul tak? Ramai, bukan sikit. Dan walaupun tu cerita lah, kat dalam cerita lah, ada kata dia bawa camel, dia bawa apa, dia bawa apa tu, donkey dia, dia bawa apa, rumah dan semua dia bawa lah, yang tua yang muda apa semua. Itu kita tak kisah lah, nanti diorang keluar ramai-ramai, yang tua yang muda tu lah. Sekali kat belakang Firaun apa ni, Firaun kejar ramai. Lepas tu dah kejar-kejar, dah dekat nak sampai, kat depan ada apa? Ada jembatan? Jembatan tak ada. Tak ada jembatan turun, kita boleh masuk. Tak ada. Laut. Laut Merah, laut tau. Bukan sungai. Sungai Singapura River pun awak takut. Ini laut. Dalam. Apa gagak kalau ikut apa ni, ikut lumrahnya apa? Musuh dah kat belakang dengan Fir'aun sekali. Kuda dengan kita, kuda semua kejar. Habislah, kamu semua kena sembelih lah. Dekat situ juga sahabat-sahabat Nabi Musa ketika itu dah takut. Qala ashabu Musa inna lamudrakum, berkata sahabat-sahabat Nabi Musa, kami pasti akan kena tangkap. Inna lamudrakum, kata Musa yakin. Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin, bahkan tidak, sesungguhnya bersamaku adalah Tuhanku, dia akan tunjukkan aku. Dah tengah macam itu, dia masih yakin. Ada orang macam tu. Lepas tu Allah pun berikan wahyu, anidrib bi'asakal bahra, pukullah dengan tungkatmu laut itu. Kenapa nak pukul? Dia tak tanya, pukul aja. Tak payah tanya, Allah buat aja, pukul je. Pukul laut. Lalu dia pukul, keluar ular ni, buat ular buat apa? Ni dia pukul laut, falaka, maka pecah lah, terbelah lah laut tu, terbelah, terbelah dua kat depan dia, jadi rot kat depan. Fakana kullu firqin kattawdil azim, maka adalah dua belahan itu seperti gunung yang besar. Pasal apa? Laut, laut dalam. Bila dah terbelah, nampak dia punya tanah tu pasir tu, begitu punya besar, dia turun-turun kan. Tuan ajaib. Itu antara tanda ke apa ni, keyakinan apa ni, para anbiya dan mursalin. Kalau ada itu pada kita, insyaAllah apa pun kita tak payah khawatir. Ini masalah kita belum apa-apa, kita dah takut, dah cuak. Ini pakai pakai insurans habislah. Ini kalau tak masukkan kat sekolah ni habislah anak kita. Kalau tak gitu semua habis, semua habis. Ini kalau masuk. Ya tak? Saya rasa jelas hadis ini memang hadis yang apa ni, menakjubkan. Tak akan apa ni, ini bukan cerita dongengan dan sebagainya, cerita yang betul berlaku. InsyaAllah ini dari diri sini dahulu. Subhanallah alhamdulillah alhamdulillah astagfirullah wa atubu ilaih sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum.